إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المصنفون hafizahumullahu ta'ala thalithan kitabu zakati wa ishtamilu ala sittati abwab. Maka poin bahasan berikutnya adalah bab zakat, dan ada 7 bab di bab ini. Yang pertama, fi muqaddimati zakat wa fihi masail, beberapa muqaddimah atau pengantar berkaitan dengan zakat. Yang pertama atau poin pertama adalah fi ta'rifi zakati, pengertian zakat. Zakat dalam bahasa Arab artinya an-nama, berkembang, waziyadah, dan bertambah. Dalam bahasa Arab terdapat kalimat zaka az-zar'u, artinya nama, berkembanglah tanaman itu. Sedangkan wasyar'an, secara syariat, zakat adalah ibaratun, zakat adalah ibaratun an haqqin yajibu fil mal, adalah satu kewajiban yang wajib yang terdapat pada harta, manakala harta tersebut telah sampai nisaban muayyanan, kadar tertentu, dengan bisurutin maksusatin, dengan berbagai persyaratan tertentu, dan itu ditujukan dan menjadi hak li ta'ifatin maksusatin, untuk sejumlah orang tertentu. Dan zakat itu berfungsi membersihkan seorang hamba dan mensucikan jiwanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-103, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta mereka sedekah, yang sedekah tersebut membersihkan dan mensucikan mereka. Dan zakat atau dibayarkannya zakat adalah di antara sebab isya'atil ulfah, tersebarnya kedekatan hati ini antara orang kaya dan orang miskin, wal mahabbah, tersebarnya rasa cinta, wa takaful, dan solidaritas sosial bain afradil mujtama' al muslim, solidaritas di antara afrad, anggota masyarakat kaum muslimin. Kemudian hukum zakat dan dalilnya, zakat adalah salah satu hal yang wajib, kewajiban dalam Islam, dan salah satu rukun Islam yang 5. Dan zakat adalah rukun Islam yang paling penting setelah salat. Mengingat firman Allah Ta'ala, tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Demikian juga At-Taubah 103 yang tadi telah kita baca. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji ke bait, ke Ka'bah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Berkaitan dengan hadis ini yang merupakan hadis muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, maka hadis ini dalil menunjukkan tidak benarnya, batilnya, dan sesatnya pendapat sebagian orang yang mengatakan bahasanya Islam bukanlah nama sebuah agama formal, sebagaimana perkataan Nukhalis Majid di tempat kita, mengatakan Islam adalah kepasrahan masing-masing pemeluk agama pada agamanya masing-masing. Maka siapa yang pasrah jadi orang yang taat di agamanya masing-masing, maka dia muslim. Karena Islam bukanlah nama formal satu agama. Maka bantahan untuk perkataan sesat ini adalah hadis yang baru saja kita baca, merupakan hadis, salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Kita katakan pada orang yang percaya dengan perkataan dan menerima perkataan Nukhalis Majid, apa yang kalian katakan dengan hadis ini? Bunyal Islam ala khomsin. Apakah kepasrahan masing-masing pemeluk agama kepada agamanya masing-masing dibangun di atas lima hal? Dan salah satunya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentu, apakah kemudian orang Nasrani mau jadi orang taat kemudian bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang Hindu, orang Buddha kalau mau jadi orang yang taat maka kemudian bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tentu tidak. Maka tidak boleh tidak, berdasarkan hadis ini, Islam adalah nama formal satu agama. Dan perlu diketahui bahasanya hadis ini jadi dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya semua rukun Islam itu jika ditinggalkan meskipun bukan karena mengingkari kewajibannya itu membatalkan iman. Maka siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Siapa yang tidak mau bayar zakat maka dia kafir. Siapa yang tidak berhaji padahal dia mampu dia kafir. Demikian juga siapa yang puasa Ramadan karena malas maka dia kafir. Ini adalah satu pendapat dari lima pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Itu kafirnya semua orang yang meninggalkan empat bangunan Islam selain itu, empat rukun Islam selain syahadat. Maka sebagian ulama di antaranya adalah Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salah satu dari empat rukun Islam selain syahadat. Sama saja apakah itu sholat, puasa, zakat ataukah haji. Dan dalilnya dan dasarnya adalah hadis yang kita baca. Karena Nabi mengatakan bahasanya Islam dibangun di atas lima tiang. Maka jika salah satu tiang itu tidak ada, maka robohlah bangunan itu. Robohlah bangunan Islam. Jika roboh, berarti batal syahadat. Itu logika dan istidlal dari hadis ini yang dipakai oleh sebagian ulama untuk menguatkan pendapatnya. Bahasanya siapa saja meninggalkan mabanil Islam arba, empat tiang Islam selain kalimat syahadat, maka itu menyebabkan batalnya keislamannya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, Nabi katakan, ajaklah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati ajakanmu untuk itu, fa'alimhum, maka beritahukanlah pada mereka bahasanya Allah mewajibkan mereka untuk mengerjakan lima sholat dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahasanya Allah wajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat dalam harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya. Faturatu ala fuqara'ihim, lalu dikembalikan disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dan seluruh kaum muslimin di semua kota, di semua daerah wajib sepakat akan wajibnya zakat. Demikian juga sahabat sepakat untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Maka terjadi kesepakatan di antara para sahabat setelah sebelumnya terjadi perselisihan antara Abu Bakar di satu sisi dan jumhur sahabat di sisi yang lain. Pada akhirnya mereka pun menerima dan menyepakati pendapat Abu Bakar As-Siddiq radallahu anhu. Fathabata bidzalika, maka jelaslah, sabata di sini maknanya tabayyana, maka jelaslah dengan uraian di atas wajibnya zakat berdasarkan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Dan hukum orang yang mengingkari zakat, maka orang yang mengingkari wajibnya zakat karena memang dia tidak tahu. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dan dia mengingkari karena tidak tahu. Wa kana mimman yajhalu mithluhu, dan dia adalah tergolong orang yang sejenis atau orang semisal itu memang umumnya tidak tahu kewajiban zakat. Siapa itu orang yang umumnya, orang yang sejenis ini tidak tahu kewajiban zakat? Boleh jadi karena baru saja masuk Islam, atau dia nasya'ah tumbuh besar di daerah pelosok yang jauh dari perkotaan, jauh dari ilmu, jauh dari ulama. Maka klaim tidak tahu untuk orang-orang yang memang semacam ini diterima, karena dia memang mimman yajhalu mithluhu, orang sejenis dia memang maklum kalau tidak tahu. Tapi klaim tidak tahu untuk orang yang tidak semacam itu tidak bisa diterima. Orang yang tinggal di masyarakat muslim, di tengah-tengah masyarakat muslim, banyak dai, bukan daerah pelosok, sejak kecil dia muslim, orang kafir di situ pun sampai tahu kalau orang Islam bayar zakat. Masa kemudian ada orang yang mengingkari wajibnya zakat, kemudian setelah dia mengatakan, oh saya tadi tidak tahu ya. Saya itu tadi enggak tahu, baru tahu ini sekali, baru sekali ini dengar kalau zakat itu wajib. Nah, seumur umur baru dengar sekarang. Nah, maka klaim tidak tahunya tidak diterima. Kenapa? Karena dia bukan mimman yajhalu mithluhu, orang yang sejenis itu dimaklumi ketidaktahuannya. Namun orang tadi adalah orang yang tidak bisa dibayangkan dia tidak tahu. Tidak bisa dibayangkan ada orang semacam itu kok tidak ngerti wajibnya zakat. Maka klaim kalau dia tidak tahu tidak diterima, dan kita katakan klaimnya dusta. Nah, jika memang ada orang yang tidak tahu, tidak percaya wajibnya zakat karena tidak tahu, dan dia memang tergolong orang yang dimaklumi jika tidak tahu, maka urifa, diberitahu terlebih dahulu. Urifa wujubuha, diberitahu. Urifa bimakna ulima, diajari, diberitahu. Wujubuha, wajibnya zakat. Walam yuhkam bikufrihi, dan tidak difonis kafirnya orang tersebut, li'annahu ma'dzurun, karena dia dimaklumi ketidaktahuannya adalah satu hal yang dimaklumi. Namun jika orang yang mengingkari wajibnya zakat itu seorang muslim yang tumbuh besar, lahir dari keluarga muslim, tumbuh besar di masyarakat muslim, nasya'an bi biladil Islam, tumbuh besar di masyarakat Islam, bain ahli ilmi, banyak bertebaran ulama, dai, maka pengingkarannya akan kewajiban zakat adalah kemurtatan, tajri alaihi ahkamu riddah, maka berlaku padanya ketentuan-ketentuan orang murtad, yaitu dimintai tobat selama 3 hari. Jika dia bertobat, maka alhamdulillah. Jika dia lebih sayang dengan pendapatnya daripada kepalanya, kutilah. Maka dia lebih cinta dengan keyakinannya tidak wajibnya zakat daripada sayang dengan leher dan kepalanya. Dia saja enggak sayang dengan leher dan kepalanya, kenapa perlu disayangi leher dan kepalanya? Kutilah, maka dia dibunuh riddatan, dengan status orang yang murtad. Karena dalil-dalil wajibnya zakat itu satu hal yang sangat jelas, gamblang dalam Quran dan Sunnah, dan kesepakatan umat Islam hampir-hampir tidaklah samar. Alaman hadha haluhu, atas orang yang semacam ini keadaannya, lahir dari keluarga Muslim, tumbuh besar di masyarakat Islam. Sehingga tidaklah mungkin jika orang semacam ini mengingkari kewajiban zakat illa litakdibihi, kecuali karena dia tidak percaya dan mendustakan Al-Quran dan Sunnah, dan karena dia kafir dan ingkar dengan Quran dan Sunnah. Kemudian hukum orang yang tidak membayar zakat bukhlan, karena pelit, karena sayang dengan hartanya. Maka man mana'a ada zakati, siapa yang menolak untuk membayar zakat karena pelit, meskipun dia punya i'tiqad, keyakinan wajibnya zakat, fawa athimun bimtina'ihi, maka dia berdosa dengan penolakannya, namun hal tersebut tidaklah mengeluarkannya dari Islam. Karena zakat adalah salah satu cabang, perkara cabang dalam agama, maka tidaklah kafir orang yang meninggalkannya jika karena semata-mata meninggalkan. Ini tidak kafir ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Ini karena ada khilaf yang tadi telah kita isyaratkan di lembar sebelumnya. Dan dalil yang menunjukkan, yang menguatkan pendapat yang mengatakan tidak bayar zakat karena pelit dan yakin wajibnya zakat dan merasa berdosa karena tidak mau bayar zakat, dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang tidak mau bayar zakat yang disiksa di padang mahsyar. Nabi katakan thumma yarasabilahu, setelah dia menjalani siksaan di padang mahsyar dan dia akan melihat jalannya, boleh jadi menuju surga dan boleh jadi menuju neraka. Yang jadi istidlal imma ilal jannah, boleh jadi menuju surga padahal dia tidak mau bayar zakat, dan tidaklah masuk surga kecuali orang yang beriman. Orang yang murtad kafir tidak ada sama sekali jalan surga baginya. Walau karena kafiran, seandainya dia kafir, tentu tidak ada jalan baginya menuju surga. Maka ini bantahan untuk dapat sebagian ulama yang mengatakan kafirnya orang yang tidak mau bayar zakat dengan hadis Ibnu Umar yang tadi telah kita singgung. Itu ketentuannya di akhirat. Adapun di dunia, wahada, maka orang ini diambil zakat darinya secara paksa. Setelah disita secara paksa, ya tentu tidak ada bisa menyita secara paksa kecuali penguasa. Ma'a ta'zir, dan penguasa hendaknya memberikan hukuman atas kelancangannya tidak mau bayar zakat sampai harus dipaksa-paksa. Fa'in qatala dunaha, jika dia rela perang demi tidak bayar zakat, kutilah, maka diperangi sehingga dia tunduk kepada ketentuan Allah Ta'ala dan membayar zakat. Maka jika mereka bertobat, menegakkan sholat, membayar zakat, maka biarkanlah mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai yang berat untuk diperangi, dan sesuai dengan syarat dan ketentuan perang yang berlaku, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat. jika mereka melakukan itu semua, termasuk diantaranya membayar zakat, maka mereka telah melindungi darahnya dan hartanya dari gangguanku. Maka hadis ini menunjukkan jika mereka tidak bayar zakat, maka mereka belum terlindung, belum terlindung dari peperangan, meskipun mereka telah bersyahadat dan menegakkan sholat. Ila pihakil Islam, kecuali karena hak Islam, kecuali karena kasus tertentu yang menyebabkan dia menurut hukum Islam harus dibunuh. Misal jadi dia homo, melakukan tindakan homoseksual atau zina dan dia zina muhsan, atau dia membunuh orang lain secara sengaja dan tidak dimaafkan oleh keluarga korban, maka itu diantara hakul Islam yang menyebabkan halalnya darah seseorang, halal darahnya seorang muslim yang telah membaca kalimat syahadat, menegakkan sholat dan membayar zakat. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan mereka apakah mereka Islamnya adalah benar-benar Islam ataukah karena sekedar pengin selamat, itu adalah urusannya Allah, bukan urusan kita di dunia. Urusan Allah yang nanti Allah akan perhitungkan di akhirat. Demikian juga perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seandainya mereka mana'uni, mencegah dariku, tidak mau memberikan kepadaku anakan, anak kambing yang dulu mereka bayarkan sebagai zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan aku perangi mereka. Dan anak adalah al-untha min waladil ma'zi, anak kambing biasa, kambing biasa bukan domba yang berjenis kelamin, betina. Dan itu disebut anak manakala belum genap 1 tahun. Wakana ma'ahu, dan bersama Abu Bakar dalam pendapatnya di atas memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, bersamanya dia didukung oleh 3 khulafa ar-rasyidin dan semua sahabat yang lain, sehingga ini berarti ijma' minhum dari para sahabat untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Dan mereka tidak mau bayar zakat bukhlan karena bakhil, maka itu termasuk dalam dalil-dalil di atas. Kemudian tentang harta yang wajib dizakati. Zakat wajib dalam 5 jenis harta, yaitu yang pertama adalah bahimatul an'am, dan dalam bahasa Arab sebutan bahimatul an'am hanya berlaku untuk unta, sapi dan kambing. Maka ternak yang wajib dizakati cuma 3 binatang ini, tidak dimasuk di dalamnya orang yang ternak lele, ternak sapi, ternak ayam, ternak bebek dan seterusnya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun pemilik unta, tidak pula pemilik sapi, tidak pula pemilik kambing. Nabi cuma menyebutkan ini, Nabi tidak mengatakan dan pemilik ayam, padahal itu sudah ada di zaman Nabi. Yang tidak membayarkan zakatnya kecuali akan datang pada kiamat dalam keadaan hewan-hewan ternaknya tadi a'dhamma makanat, dalam bentuk yang paling besar, wa asman, dan yang paling gemuk. Lalu binatang-binatang atau hewan-hewan ternak yang tidak dibayarkan zakatnya ini akan menanduk pemiliknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya bi'adlafiha, dengan kakinya. Setiap kali habis yang terakhir, ma'adat alaihi ulaha, maka dikembalikan yang pertama. Dan ini sambil nunggu hisab, sambil nunggu antrian hisab, hatta yuqda bainan nas, sehingga datanglah keputusan untuknya, sehingga datanglah giliran dia untuk hisab, kemudian menerima keputusan. Kemudian lanjutannya hadis apa yang tadi telah kita baca, maka boleh jadi dia melihat jalan yang menuju surga, ataukah jalan yang menuju neraka. Maka Nabi sampaikan, orang yang punya ternak, tiga jenis ternak yang tidak dibayarkan zakatnya, nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dari mahsyar. Misalnya dia punya kambing, maka kambingnya juga Allah bangkitkan. Orangnya Allah bangkitkan, kambing yang dia punya yang dulu tidak dia bayarkan zakatnya juga Allah bangkitkan. Kalau dulu ketika di dunia kambingnya ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kecil, ada yang gede, semuanya kemudian jadi sama rata, gede semua, gemuk semua, tidak ada lagi yang kurus. Kalau dulu kambing boleh jadi ada yang punya tanduk, ada yang tidak punya tanduk, kemudian Allah berikan tanduk semua, berikan tanduk semua. Jika dia misalnya punya 100 kambing, maka 100 kambing ini ngantri untuk melakukan dua tugas. Tugas pertama nanduk orangnya. Setelah ditanduk tentu dia jatuh terkapar. Setelah terkapar kemudian diinjak-injak, nyok nyok nyok. Terus kambing yang nomor urut satu ini kemudian nanti balik di belakang sendiri. Kemudian kambing nomor 2, nomor 3, 10, 20, 30, 90, 95, 96, sampai 100, selesai kan? Kalau selesai, ini giliran hisab belum juga tiba. Maka kambing nomor 1 kembali lagi melakukan pekerjaannya semula, tugasnya semula. Ditanduk, jatuh, diinjak, nyok-nyok, muter lagi. Nah, nanti ini setelah itu dia Allah jadikan sembuh, segar, berdiri. Datang lagi kambing berikutnya, tanduk lagi, injak-injak lagi, dan ngantri lagi. Demikian seterusnya. Itu kulama nafadat ukhraha adat alaihi ula. Setiap kali selesai yang terakhir, giliran yang terakhir adat alaihi ula, maka dikembalikan lagi yang pertama. Demikian terus menerus sambil nunggu antrian hisab. Nah, kalau antrian hisabnya sudah tiba, maka dia dihisab dan kemudian dia diputuskan apakah mampir ke neraka ataukah boleh jadi langsung masuk surga. Kemudian anakdani, dan yang dimaksud dengan anakdani adalah adzahab wal fitoh, emas dan perak. Demikian juga yang menggantikan fungsi dinar dan dirham, yaitu umalat waraqiyah, uang kertas. Al-mutadawwal, yang beredar di zaman ini. Karena firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan, menabungkan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, yaitu membayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kabar kepadanya berupa siksaan yang pedih. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun orang yang memiliki emas dan perak yang tidak dibayarkan haknya, yaitu zakat. Illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat emas dan perak tadi akan dibuat lempengan, sufiat lau sofa'ih minar, akan berubah menjadi lempengan-lempengan dari api neraka atau lempengan-lempengan dari api. Fa'umiya alaiha finari jahannam, kemudian lempengan tadi dipanggang terlebih dahulu, dipanaskan terlebih dahulu di api neraka. Fayukwa, kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyetrika jambahu, pinggangnya, jabinahu, dahinya, wadhahrahu, dan punggung orang yang tidak mau bayar zakat. Kulama barodat udat lahu, setiap kali setelah disetrika tentu kepanasan, panas, mendidih boleh jadi, setelah itu kok dingin, maka setiap kali dingin udat lahu, maka disetrika ulang lagi. Setiap kali dingin, setrika ulang sambil nunggu antrian hisab. Sambil nunggu antrian hisab. Dan hisab itu cuma sehari. Hisab di padang mahsyar itu cuma sehari. Namun fiyaumin kana miktaru khamsina alfasanah, dan sehari ketika itu sama dengan 50.000 tahun. Kemudian yang ketiga adalah barang perdagangan. Dan yang dimaksud dengan urut tijarah adalah setiap barang yang memang u'adda U'idda disiapkan untuk jual beli dalam rangka mencari keuntungan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan. Mayoritas ulama menyebutkan yang dimaksud dengan makasab betum adalah barang perdagangan, dan yang dimaksud dengan angfiku adalah zakat perdagangan. Kemudian ada zakat dalam biji-bijian, wathimar, dan hasil pertanian non biji-bijian. Maka untuk zakat pertanian ada dua jenis, ada biji-bijian dan ada thimar. Nah, untuk biji-bijian definisinya adalah kulu habbin, setiap biji-bijian muddakhar yang awet disimpan. Awet disimpan. Muktatin, dan bisa menjadi bahan makanan pokok. Maka patokan untuk biji-bijian yang kena zakat pertanian, semua biji-bijian yang awet disimpan. Awet disimpan. Untuk menyimpannya tidak perlu freezer. Nah, tinggal ditaruh begitu saja di lumbung, di gudang penyimpanan, dia tidak masalah. Maka boleh jadi gabah, jagung. Maka itu awet disimpan. Singkong setelah dikeringkan jadi gaplek. Maka dia bisa dengan tata cara tertentu bisa awet disimpan. Dan muktat, dan bisa jadi bahan makanan pokok. Dan tiga-tiganya semuanya bisa jadi bahan makanan pokok. Maka ini ada zakat biji-bijian untuk ini. Boleh jadi syair wa kumhin, boleh jadi gandum dan gandum atau yang lain. Adapun thimar, yang kena kewajiban zakat, maka menurut penulis untuk thimar hanya berlaku untuk dua jenis tanaman saja, itu korma dan anggur yang telah dikeringkan alias kismis. Sedangkan untuk biji-bijian bisa dikiaskan dengan yang tidak ada di zaman Nabi, asal memenuhi aturan main muddakhar dan muktat, bisa dikiaskan kepada biji-bijian yang lain asal memenuhi dua aturan atau dua poin tersebut. Tapi kalau thimar hasil pertanian non biji-bijian, maka di sini dikatakan itu terbatas cuma untuk tamar dan zabib saja. Berdasarkan firman Allah, mimma akhtina lakum minal ard, dari hasil pertanian yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, dan firman Allah, dan tunaikanlah haknya, yaitu zakat pertanian, yaumul hasadi, pada hari panennya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam apa yang saqat sama'u, diairi dengan hujan, wal uyun, atau mata air, aukana asarian, pakai ain, aukana asarian, ataukah dia tanaman tersebut bisa cari air sendiri dengan akarnya, maka zakatnya adalah 1/10. Adapun jika diairi bin nadahi, menggunakan onta pembawa air, maka zakatnya adalah nisful usur, setengahnya 1/10 alias 5%. Yang dimaksud tanaman atharian di catatan kaki, dia adalah tanaman yang yasrob, yang bisa cari air, biurqihi, dengan akarnya sendiri. Minrai sakyen, tanpa perlu disirami. Ya, atau sering diterjemahkan dengan ya, tadah hujan. Namun kayaknya enggak begitu pas banget ya. Kaayakuna, semisal satu tanaman yang dia tumbuh fi birkaten, di dekat birkah. Birkah itu tampungan air atau belik kalau orang Jawa bilang. Bahasa Indonesia nya Pak? Sendang. Sedang sedang air. Jadi tanaman tersebut tumbuh di dekat sendang air. Wanahwiha atas semacam itu, yusabu ilaihi min ma'il matar. Kemudian tertuang pada yusabu ilaihi min ma'il matar. Maka kemudian tertimpa padanya atau turun padanya air hujan. Fisawakin tasyukulahu, dengan menggunakan sawakin, saluran-saluran air. Tasukulahu, yang membelah untuknya, untuk itu. Atau tanaman tersebut, yakunul ma' qariban minhu, air itu dekat dengan si tanaman. Fayashrab, lalu dia minum atau dia menyerap air. Biurki, dengan akarnya. Kala dia kunu qariban minal anhar, semacam tanaman yang tumbuh di dekat atau di pinggir sungai. Maka atharian di catatan kaki dicontohkan semacam tanaman yang dia tidak jauh dari semacam sendang air. Nah, sendang ini kemudian air, karena air hujan turun, maka dia melimpah. Karena melimpah, maka air ini kemudian nih, ada saluran-saluran air nih, menuju sendang itu. Karena airnya melimpah ruah, karena hujan melimpah, maka air ini kemudian tentu berjalan menyebar melalui saluran-saluran air yang ada. Dan tanaman tersebut ada di pinggiran saluran-saluran air. Maka dia tidak perlu bersusah payah, sudah dapat limpahan air, karena posisinya dekat sendang. Termasuk atharian adalah tanaman ini dia bersusah payah dengan akarnya untuk cari air, karena air tidak begitu jauh dari dirinya, karena dia tumbuh di dekat sungai. Adapun tanaman yang sukiya di airi bin nadahi, nadah yakni bil ba'ir. Nadah itu artinya unta. Alati yahmil atau yuhmal alaiha al-ma'u, yang dia memikul air. Disaki za'i, yang air tersebut untuk mengairi tumbuh-tumbuhan. Maka unta semacam itu disebut nadih. Jika dia unta betina, maka disebut nadihah. Maka boleh jadi ada pemilik tanaman ini ingin menyirami airnya dengan menggunakan unta, maka unta ini telah disetting sedemikian rupa sehingga wadah-wadah air itu bisa dipikul atau digendong oleh si unta, maka dibawa ke sumur atau kemana dan diisi. Setelah itu nanti dibawa ke tempat tanaman, kemudian air yang dibawa ini kemudian dituangkan pada tanaman yang ada. Kemudian yang kelima adalah ma'adin, bahan tambang, warikas, dan harta temuan alias harta karun. Nah, bahan tambang yang seperti apa yang kena zakat menurut penulis? Maka menurut penulis, bahan tambang yang kena zakat adalah setiap yang keluar dari bumi, yang digali dari bumi, dan dia tercipta di dalam bumi tanpa ada orang yang membuatnya, mimalah hukimah, dan dia adalah bahan tambang yang punya nilai, contohnya emas, perak, tembaga, dan yang lain. Maka untuk bahan tambang, pendapat penulis tidak hanya terbatas pada emas dan perak, namun tambang selain emas dan perak juga kena zakat. Sedangkan rikas adalah mayujad, satu harta yang dijumpai, fil ardi, di satu tanah, dan tanah tersebut adalah tanah yang tidak bertuan, tanah yang tidak bertuan. Min dafa'inil jahiliyah, dan dia adalah pendaman orang jahiliyah, orang yang berasal dari zaman ratusan tahun yang lewat. Sedangkan dalil wajibnya zakat pada bahan tambang dan rikas adalah firman Allah yang bersifat umum, infakkanlah yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan. Ini tadi zakat perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa saja yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan ma isim mausul yufidul umum. Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan yang dimaksud dengan akhrajna lakum minal ard adalah tumbuhan, bahan tambang, dan rikas, harta karun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rikas terdapat kewajiban zakat berupa 1/5. Dan secara umum umat Islam sepakat wajibnya zakat dalam bahan tambang. Namun terdapat perselisihan di antara mereka, bahan tambang selain emas dan perak, apakah kena zakat ataukah tidak? Orang yang menambang emas, menambang perak, jelas dia kena zakat, kena kewajiban zakat. Gimana kalau dia nambang dan tambangnya batu bara atau nikel atau yang lain? Nah, nampaknya pendapat yang diambil oleh penulis dalam masalah ini dari teks yang baru saja kita baca adalah itu semua juga kena zakat. Kemudian poin berikutnya adalah hikmah diwajibkannya zakat dan siapakah orang yang terkena kewajiban zakat, yaitu syarat wajibnya zakat. Poin pertama, hikmah diwajibkannya zakat. Zakat disyariatkan li hikamin samiyah, untuk hikmah-hikmah yang luhur, wa ahdafin nabilah, dan tujuan-tujuan yang mulia. Latuh sokat rotan, tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Di antaranya adalah membersihkan harta dan menumbuhkannya, dan memasukkan keberkahan ke dalam harta, dan menghilangkan kejahatan dan wabah harta, dan melindungi harta minal afat wal fasad, dari penyakit dan kerusakan. Kemudian yang kedua, membersihkan si pembayar zakat dari sifat pelit dan pelit, dari najisnya dosa dan kotoran, dan melatih dia untuk ringan berbagi dan berimpak di jalan Allah. Membantu orang-orang yang fakir, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kesusahan, al-ba'isin, ba'is artinya miskin, al-mahrumin, sama artinya juga miskin, tercegah dari harta, artinya tidak punya harta sama dengan miskin. Kemudian tahqiq terwujudnya takaful, solidaritas sosial, wa ta'awun, tolong menolong antara orang kaya, anggota masyarakat yang kaya dengan anggota masyarakat yang miskin, dan menciptakan rasa cinta di antara afradil mujtama', individu, anggota masyarakat. Maka saat orang yang kaya memberikan kepada saudaranya yang miskin zakata malihi, maka istalla biha, maka dia menghilangkan. Maka orang kaya ini menghilangkan biha dengan zakat tadi, sesuatu yang asa boleh jadi ada pada hati si miskin. Apa yang boleh jadi ada pada hati si miskin? Haqadin, pemusuhan yang disembunyikan, mutamannin, dan berangan-angan hilangnya kenikmatan kekayaan dari si kaya, alias apa namanya, hasad. Bidzalika, maka dengan dibayarkannya zakat, maka hilanglah al-ahqad. Ahqad jamak dari haqdin. Haqdin adalah permusuhan namun yang masih disimpan dalam hati. Karena permusuhan itu boleh jadi sudah diekspresikan, genderang perang sudah ditabuh, dan boleh jadi ini memusuhi namun masih dipendam. Kalau adawah yang masih dipendam namanya haqdun. Wa ya ummu al-amnu, maka tersebarlah rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan membayarkan zakat, maka itu berarti syukran lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah ta'ala ala ma'asbagha, atas bercurah-curahnya apa yang Allah berikan kepada seorang muslim, yaitu nikmat harta. Demikian juga membayar zakat adalah berarti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya. Dan membayar zakat tadulu menunjukkan benarnya keimanan si kaya. Kok bisa? Karena harta itu al-mahbub, harta itu sesuatu yang dicintai, maka dia tidak akan dikeluarkan kecuali limah bubin aktsara mahabbatan, kecuali karena sesuatu yang dicintai dan itu lebih dicintai. Oleh karena itu zakat disebut sedekah, atau sedekah disebut sedekah. Diambil dari kata-kata sidqun, artinya jujur dan benar. Maka zakat sedekah disebut sedekah, dan zakat disebut sedekah li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi. Karena membayar zakat berarti menunjukkan benarnya, seriusnya usaha, usaha si muzaki untuk mencari cintanya Allah dan ridhanya Allah. Kemudian membayar zakat adalah sebab mendapatkan ridha Allah dan turunnya kebaikan, terhapusnya dosa dan lainnya. Kemudian alaman tajibu zakatu, atas siapakah zakat itu diwajibkan, sama dengan syarat wajibnya. Zakat wajib alaman atas orang yang tawafarat, terpenuhi padanya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah Islam. Maka zakat tidaklah wajib atas orang kafir, karena zakat adalah ibadah finansial yataqarrabu bihal muslim. Seorang muslim mendekatkan diri dengan membayar zakat kepada Allah. Dan orang kafir tidaklah diterima darinya semua ibadah sampai dia masuk Islam terlebih dahulu. Mengingat firman Allah ta'ala, dan tidak ada yang mencegah untuk diterima infak-infak mereka dan zakat-zakat mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika tidak diterima infak dan zakat dari mereka berdasarkan surat At-Taubah 54, maka tidak ada faedah memaksa mereka untuk membayarkannya. Demikian juga mafhum mukhalafah dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Dia mengatakan inilah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, atas kaum muslimin. Berarti tidak wajib jika bukan muslim. Maka Islam adalah syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Syarat wajib artinya orang kafir tidak terkena kewajiban zakat. Dan syarat sah, seandainya ada orang kafir nekat bayar zakat, maka itu pun tidak sah. Meskipun Islam adalah syarat wajib dan syarat sahnya zakat, demikian juga ibadah yang lain, namun catatan penting dalam hal ini, lakinnahum ma'adhalik, akan tapi meskipun demikian, muhasabun alaiha, orang kafir akan mendapatkan hisab karena tidak membayar zakat, dan akan mendapatkan tambahan azab karena tidak bayar zakat. Lianna mukhatabun, karena dia diseru untuk menjalankan rincian syariat menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama usul fikih dalam masalah ini. Dan yang dimaksud dengan orang kafir itu mukhatab bifurus syariah adalah berkaitan dengan ahkamul akhirah, yaitu dia akan dapatkan tambahan azab, tambahan siksaan karena tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada dalam syariat. Dan syarat yang kedua adalah orang merdeka bukan budak. Maka tidak zakat tidaklah wajib atas orang budak yang masih tulen budak, ataukah budak yang sudah tidak lagi tulen budak, yang disebut dengan budak mukatab. Maka budak mukatab itu boleh jadi statusnya baru setengah budak, atau sepertiga budak, atau seperempat budak. Budak mukatab adalah seorang budak yang tuannya berkata kepadanya, serahkan kepadaku nominal uang sekian, terserah engkau dapat dari mana, minta bantuan ke yayasan sosial atau yang lain. Kalau kamu bisa membayarkannya dengan cara mengangsur, maka setelah genap selesai angsuran, maka Anda merdeka. Kalau misalnya 50 juta misalnya, maka dia telah bayar 25 juta, maka dia setengah budak. Setengah. Dia sudah tidak lagi budak, tulen budak, namun sudah setengah, karena setengahnya sudah dia bayar. Setengah lagi dia akan merdeka. Boleh jadi seperempat budak, boleh jadi seperlima budak, tergantung besar bayar, cicilan yang telah dia, angsuran yang telah dia bayarkan. Nah, budak tidak terkena kewajiban zakat karena budak tidaklah memiliki harta. Sedangkan budak mukatab kepemilikannya itu lemah. Budak mukatab boleh memiliki, bisa memiliki. Namun apa yang dia miliki itu cuma untuk kemudian kumpul-kumpul sampai layak untuk membayar satu angsuran, kemudian akan dia serahkan kepada tuannya. Sedangkan budak yang masih 100% budak dan apa yang ada di tangannya adalah milik tuannya, maka zakatnya itu wajib atas si tuan dan bukan si budak. Kemudian syarat yang ketiga, milkun nisab, orang tersebut telah memiliki genap satu nisab, minimal satu nisab, milkan taman dengan kepemilikan sempurna, mustaqiran dan kepemilikan yang sudah stabil dan permanen. Catatan kaki, yang dimaksud dengan kepemilikan yang stabil dan permanen, laisa bi urdatin litalaf, kepemilikannya itu tidaklah lagi bisa jadi sasaran rusak. Maka jika kepemilikannya itu masih jadi sasaran rusak, wa adami tamakun, dan belum kokoh, fala zakata fihi, maka belum ada zakat padanya. Contohnya adalah piutang. Contohnya piutang. Contoh yang tidak mustaqir ya, adalah piutang. Ketika kita ngutangkan orang lain, maka jika kita ngutangkan kepada orang yang seret kalau membayar utang, maka ini urdatan litalaf, sangat berpotensial untuk rusak dan hilang. Karena ternyata karena keteledoran kita, kita utangkan duit kita dalam jumlah yang besar, boleh jadi satu nisab, misalnya 50 juta, dan kepada orang yang track record masalah membayar utangnya hitam. Maka ini duit itu secara hukum milik saya, dan kepemilikan saya terhadap uang 50 juta yang ada di tangan orang tersebut tidak permanen, masih sangat berpotensial untuk menguap. Karena ternyata kredit macet, seret, dan betul-betul macet, cet. Nah, sudah hangus atau menguap, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa ditarik, tidak bisa kita dinikmati. Maka ini maka tidak ada kewajiban zakat manakala saya ngasih piutang yang nilainya misalnya satu nisab, namun pada orang yang seret untuk bayar utang. Lain halnya jika saya utangkan kepada orang yang memang lancar, orangnya amanah, orangnya tepat janji, maka ini aman. Aman. Peluang untuk menguap, untuk hangus secara teori tidak ada. Maka ada kewajiban zakat. Meskipun di tangan dia, saya punya kewajiban untuk bayar zakatnya. Demikian juga zakat tersebut atau harta tersebut adalah fadilan anil hajati daruriyah, lebih dari kebutuhan vital yang tidak boleh tidak harus dipenuhi oleh seseorang, semacam makan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena zakat itu wajib untuk membantu orang miskin, fawajib apakah wajib ayu tabar, menimbang dan memperhatikan kepemilikan nisab yang terwujud dengan kepemilikan nisab tersebut al-ghina al-mu'tabar, orang itu benar-benar kaya. Adapun orang yang punya harta namun dia belum benar-benar kaya karena hartanya itu habis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vitalnya, maka tidak ada zakat untuk orang kaya ini. Habis duitnya untuk kebutuhan-kebutuhan vitalnya. Maka yang wajib terkena zakat adalah orang kaya yang benar-benar kaya, yang punya uang bahasa kita tuah-tuah, sisa-sisa. Adapun orang yang punya duitnya, maka duitnya banyak. Maka orang yang duitnya banyak, gajinya besar, penghasilannya banyak, belum tentu dia orang kaya. Betul, boleh jadi dia sebulan punya dapat uang 5 juta atau dua uangnya 10 juta, non istrinya 4. anaknya 30, maka 10 juta dalam kondisi ini jadi gak kaya. Maka kaya itu tidak dilihat hanya semata-mata penghasilan bulanannya besar. Nah, belum tentu. Lihat juga nanti pembelanjaannya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam tanaman yang kurang dari 5 wasaq shadaqatun kewajiban zakat. Demikian juga ada dalam unta kurang dari 5 dudin 5 ekor tidak ada padanya kewajiban zakat. Demikian juga tidak ada dalam perak yang kurang dari 5 ukiyah shadaqatun kewajiban zakat. Ini kalau di cetakan saya terdapat salah cetak, shadaqatun setelah dal ada alifnya. Kalau habis karena shadaqah, jika setelah dal itu ada alifnya, itu maknanya beda. Karena shadaqah itu artinya persahabatan. Kalau pakai alif dipanjangkan dalnya shadaqah, nah, itu artinya perkawanan, persahabatan. Shadaqah, nah, itu sedekah. Kemudian genap 1 tahun atas harta tersebut. Artinya ya mura ala nisab, harta tersebut melewati dalam keadaan sudah sampai nisab, fi hauzati malikihi, dalam kekuasaan pemiliknya, telah melalui 12 bulan. Dan yang dimaksud dengan 12 bulan, 12 bulan Qumarian dengan penanggalan Hijriah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat dalam harta sampai genap 1 tahun. Dan kewajiban genap 1 tahun ini adalah syarat khusus berlaku untuk bahimatul an'am, berlaku untuk nakdain emas perak dan uang serta zakat perdagangan. Adapun zuru', tanaman, thimar, hasil pertanian, zuru' tanaman yang menghasilkan biji-bijian, wal thimar hasil pertanian non biji-bijian, wal ma'adin bahan tambang, dan harta karun tidak disyaratkan harus genap 1 tahun. Mengingat firman Allah Ta'ala, bayarkanlah, tunaikanlah hak pertanian atau harta pertanian pada hari panennya. Dan untuk bahan tambang dan harta karun, maka dia adalah harta yang diambil manfaatnya dari bumi, langsung dari bumi. Maka fala yu'tabaru, maka tidaklah teranggap untuk wajibnya zakat harus genap 1 tahun. Qiyas disamakan dan dikiaskan dengan zuru', dengan zakat pertanian wa thimar, yang menghasilkan biji-bijian dan produk pertanian non biji-bijian. Kemudian macam-macam zakat. Zakat ada 2 macam. Ada zakatul amwal atau zakatul mal, itulah zakat yang berkaitan dengan harta. Dan ada zakatul abdan, zakat badan atau berkaitan dengan badan, inilah yang disebut dengan zakatul fitri. Kemudian zakatul dain, zakat piutang. Dain di sini bukan utang namun piutang, karena dain dalam bahasa Arab itu bisa maknanya utang dan bisa maknanya piutang, tergantung konteks. Dia satu kata yang punya 2 makna dan 2 makna tersebut bertolak belakang. Itu dain. Contoh yang lain adalah baik. Baik itu bisa artinya menjual dan bisa artinya membeli. Bisa artinya menjual, bisa artinya membeli, tergantung kalimatnya. Dia satu kata yang mengandung punya 2 makna, punya 2 arti, dan 2 arti tersebut bertentangan. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan tadad. Tadad, kata yang punya 2 makna dan 2 maknanya bertentangan. Zakatul dain, zakat piutang. Kalau utang enggak kena kewajiban zakat, malah menghilangkan kewajiban zakat. Kena kewajiban zakat adalah piutang. Maka piutang apakah kena kewajiban zakat atau tidak, maka perlu dirinci di manakah letak piutang kita. Piutang idakan ala muksirin, jika orang yang berutang kepada kita adalah orang yang miskin, maka Saibudain pemilik piutang, pemilik harta itu membayarkan zakatnya jika dia telah menerima semua pembayaran dan angsuran. Dan maka dia, zakat yang wajib dia bayarkan adalah cuma satu tahun di amin wahidin, fi sanati qabdiha, yaitu tahun di mana dia menerima kembali pengembalian utang. Namun ingkana ala mali, jika piutang itu ada pada orang kaya yang amanah, yang disiplin bayar utang, maka wajib dizakati setiap tahun, wajib dihitung setiap tahun, wajib masuk hitungan dalam harta pribadinya. Maka dia kemudian ngitung hartanya, emasnya, kemudian tabungannya, maka dia masukkan juga piutang di tempat orang tersebut, sehingga dia zakati setiap tahun. Di ana fi hukmil maujud indahu, karena tadi di tangan orang kaya yang amanah, maka piutang tersebut fi hukmil maujud, seakan-akan ada di tempatnya, seakan-akan ada di genggamannya. Tapi kalau piutang itu pada orang miskin atau kepada orang yang seret, padahal piutangnya itu sampai nisab, misalnya 50 juta, mungkin beberapa, boleh jadi beberapa orang, 50 juta, ini seret, ini seret, ini seret. Akhirnya ya pulang sih, namun cerit, cerit, cerit, cerit. Atau boleh jadi gak cerit, cerit, langsung sekaligus, namun setelah ditagih setelah 5 tahun. Maka anggap saja misalnya setelah 5 tahun bareng semua, ini bayar, ini bayar, ini bayar 50 juta. Maka ini pada sudah sampai nisab, maka ketika telah dia pegang semua duit tadi, wajib dia bayar zakatnya cuma sekali saja, 2,5% kali 50 juta. Dan itu dia cuma bayarkan untuk tahun di mana dia menerima. Adapun 4 tahun yang lewat ya, tidak teranggap, dianggap tidak ada. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini, edisi perdana untuk kajian reguler untuk bab fikih dari kitab Fikih Muyassar. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.